kanthi dawuhipun mataraka minal jahli syai'an man arada an yahdusa fil waqti ghairu ma azharahu Allahu fihi. Mataroka ora ninggal minal jahli saking budu syai'an ing siji-wiji sapa man wong arada kang arepaken sapa man ngarepaken an yahdusa ing yen to terjadi fil waqti ing dalem siji wektu apa sing terjadi ghairu ma sak liyane barang azharo kang wis ngetokaken wis munculaken wis nampilaken ing mas sapa Allah Gusti Allah ditampilna diwunculna diwujudna fihi ing dalam waktu mau. Tegesipun nek enek wong kok kepengin jam 12 awan muncul bulan, jam 12 bumi muncul srengenge, niku jenenge wong bodho. Ngoten niki. Bodho sing budu pol-polan mboten enten kenging sing ditinggal. Ya, semanten ugi sedaya kedadosan ingkang dumados ingkang kita alami wonten setunggalipun wekdal menika sami ugi kedadosan menika cocok kalih angen-angen utawi mboten. Menika ampun ngantos kula panjenengan kepingin ngrubah. Pengin ngelih, pengin dorapan duwe karep napa sing muncul niku wau gak sida. Cara wong Jawa atuko. Dijaduk omong gak usah ngene. Lah ampun pun barang sing pun terjadi ngoten niku mboten perlu dijaduko. Saniki sing perlu dipikir niku napa? Kewajiban sing muncul niku napa niku dilakoni. Mbapane nggih. Sing muncul niku kok perkara sing kira-kira ning awak niku abot nggih, kedae kudu nyuwun tulung dhateng Allah Subhanahu wa taala. Di mboten perlu kok terus Gusti ndang dilih mawon ampun ngeten Gusti. Nggih, sing perlu niku kok enten kedadosan ngeten iki kewajiban kula napa? Kula nyuwun tulung Gusti jenengan paringi kegiatan nglampahi kewajiban kula. Lah dene mengke kalih Allah kok moro-moro dipindah. Suasanane dipindah, kedudukane dipindah, posisine dipindah. Niku mboten urusane awak dhewe tapi niku panjen kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Iku termasuk tata kramane wong dadi kawula. Tata kramane ubudiyah. Tata kramane tiyang sing pengin nglungguhi pelungguhan ibadah. Salajengipun Syekh Ibn Athaillah nggih dawuhaken nggih meh mirip kalih sing dawuh sing wau. Tapi niki rada beda-beda. Ngeten dawuhe. Ihalatuka al-a'mal ala wujudil faradhi min ru'unatin nafsi. Ihalatuka utawi olehmu semoyo. Tenak ngomong semoyo ngoten mawon. Ihalatuka utawi olehmu semoyo al-a'mala ing pira-pira amal sing sakjane ndang dilakoni. Kewajiban-kewajiban sing muncul tengene wektu wau lho nggih. Ala wujudil farog disemayani ala wujudil farog ing ngatasé wujudi kongang, wujudi kober cara wong sakniki. Wujudi longgar. Iku min ru'unati nafsi setengah saking pira-pira kumprunge atimu. Dadi lek enten wong sakniki jam pinten umpamane? Setengah wolu. Lha niki sakniki niki mun wektune salat isya. Kok sawan semayani ngenteni sing wis bener-bener longgar. Kapan lah mau sholat isya? Ya sesuk rek, sing kosong kan sesuk jam 7:30 awan. Oh, tiang ngoten niku jenenge tiang komprong. Komprong itu tunggale budu niku. Komprong niku tunggale budu. Terus farog, sing dimaksud farog wujudil farog niku wujudi nganggur, tegese nganggur niku saking kesibukan-kesibukan dunia. Ana wong pengen ngamal apik kok ngenteni rampung, ngenteni bubar, ngenteni kosong saking kesibukan dunia. Nggih. Mboten sida ngamal. Wong kesibukan dunya niku mboten enten telase. Lah nggih ngoten. Nggih aja ngenteni kober wong Jawa ya kudu dimena. Ya kudu dikober-koberna. Ngoten. Kewajiban-kewajiban ngamal sing sae sing dipun perintahaken dening Allah niku ampun disemayani. Idza kana al-'abdu multabisan bihalin. Idza kana tetkalane ana sapa al-'abdu kawula. Ana iku multabisan mandangi bihalin kelawan suci tingkah. Min ahwali dunyahu saking pira-pira tingkah dunyane abet. Wa kana lan ana ikulah kedua abet fiha ing dalem ahwal ing dalem tingkah dunya mau apa sing ana suhulun kesibukan. Yamna'u kang bisa nyegah apa suhulun hu ing abet dicegah mil amali saking alakoni nglakoni bil amali sholihah lan pira-pira ngamal saleh. Wa ahala lan bajur mebanjur nyemayani sapa abet dalika amala ing mengkono-mengkono ngamal saleh nyemayani ala farohi ing atase rampunge utawa kongange kosonge abet mintil kal azholi saking mengkono-mengkono pira-pira kesibukan. Wa qala lan banjur ngucap sapa abet idza tafarrautu amiltu. Ida tafaroh itu tetkalane wis kober sapa ingsun. Wis nganggur sapa ingsun, ya amil tu mengko gelem ngamal sapa ingsun. Fadzalika, mengko ta mengkono-mengkono carane kawula mau iku min ru'unati nafsihi saking sebab kumprunge atine adat. Lah ru'unah niku napa to? Wa ru'unatu ta maknane ru'unah niku dorbun bagian macem menal hamakoti saking kumprung. Kumprung, kertas kumprung nggih. Kumprung niku salah hitung. Mboten nung duwe masak ana dijolno kuningan sak kilo. Nggih. Duwe masak on dijolno kuningan sak kilo, mergo piyambake lah ngitung akeh sak kilo timbang sak on. Nggih, niku termasuk wong-wong dusudi. Cara wong Jawa ngarani wong beneh napa mboten ngoten niku. Nggih mboten beneh gitu nggih. Mboten beneh. Dheweke dikene, Kang, aku duwe sawah 10 hektar. Tukunen 1,5 juta. Ngoten. Duwe sawah 10 hektar tukunen 1,5 juta. Pun. Mari wonten wong ngomong liyo neh. Sing sijine neh ngomong teng piyambake, Kang. Iku lho, Kang. Sawahku sing 20 hektar. Sawahku sing 20 hektar lho tukunen 1,5 juta. Sing siji kon nyewa 1,5 juta ning 10 hektar. Sing siji ngomong, iku lho 20 hektar tukunen 1,5 juta. Cuma oleh nggarap iku setahun kas. Sampeyan iso nggarap sawahmu kuwi engko lek wis oleh setahun. Saiki sik digarap wong. Lah mari ngono sing siji sing onyok-onyok niku wau. Halah timbangane nggarap 20 hektar tapi cek taun ngarep. Lalung garap sing 10 hektar ya tapi langsung saiki garap. Jajal-jajal sampean cara lek ngitung ngoten. Wani pundi? Nek wong tawa tanah 10 hektar terusan, maksudnya terusan iku los. 20 hektar mung 1,5 juta tapi mulai iso nggunane tahun ngarep. Terus saiki nek wong tawa wis nggon kuwi 10 hektar sewanen. Setahun 1,5 juta langsung digarap saiki kenek tapi ya mek setahun kira-kira cara sampean milih pundi milih sing pundi milih sing setahun ngarep garap napa sing langsung garap saat ini Nah, tahun ngarep ya. Niku serodok bener lek mikir ngono. Nek sampean terpancang lho kesuwen tahun ngarep ya ora apa-apa. Lah aku butuh ndang mangan tahun saiki ya ngono. Lah tapi terus kowe nututi mangan tahun saiki malah kelangan 20 hektar. Coba hitungan kelangan gitu. Ya bener nopo garapan saiki, tapi lu setahun tak. Ya bener nopone iso ning garap tahun ngarep. Lah tapi terusan ya. Pilih pundi sing terusan karo bisnis tak. Dan terusan. Nggih. Tapi tahun ngarep lho nggih. Gelem. Burun. Tenang. Ayo ya ya sok ada peneh. Rada peneh niku tapi mungkin lek ditantang sing liyane lak gak gelem. Ten mboten ngoten lho. Saniki enten sawah jenenge swarga ngoten. Sawah jenenge swarga. Wis ta cukup sampean niku ngempet enake donya sementara niki paling-paling suwene namung 80 taun. Dalam rasul mulai kados bapak ini kita umurnya wis pun sudah lah dia, mungkin sudah setunggal. Mula apa mau tiga kira-kira 80 tahun ya karek 20 tahun. Buru penak 20 tahun, kelangan penak swarga selawase. Gak? Buru penak 20 tahun, kelangan penak swarga selawase. Cara wong nyewa niku wau. Buru sewan setahun tapi langsung kena digarap saniki, kena dinikmati saniki. Kewangan sing 20 hektar tapi tahun ngarep. Tapi terusan. Bila pun di ya lek wong cek mikire serodo benah, ngoten nggih. Niku nggih milih sing tahun ngarep retak garape tapi lak terusan. Penak sing swarga kuwi lho sing tenahan, sing terusan. Lek penak saiki ngono lah, wong upama aku duwe omah apik. Bujo ayu paling-paling ning dunia iki ya wis. Kuwate ngladeni bujo ayu mung pirang taun to. Mboten ta nggih. Alah wis, sak penake lah sing penting bolong lah wis mboten. Jadi artine sing dipikir niku aja mung sak gedakan ngoten lho maksude. Ampun terlalu mempertimbangkan persoalan-persoalan sing sifatnya namung duniawi. Iki duniawi niku sing kira-kira teng mriki entek iku jenenge duniawi ngoten. Jadi orang kok berarti duniawi ini pun jenis yang sama lakoni dan dunia. Betul mesti. Entah kalau katanya tergantung niat. Jangan ngunjuk. Ngunjuk toyo ini kira niatnya nikmati peparing Allah ini kita di akhirat. Loh. Ini awet. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus jenengan sakit ngilangi ngelak. Jur krono ngelak ilang. Jur kuat ngaji seraduk suwe. Jur krono kuat ngaji jur. Ngelmune manfaat, manfaat terus dilakoni terus sampai sobet. Dan ini kita sepele tapi ini kutukuh sampai selawase. Dan ini ngombe-ngombe nang sing sekedar ngelak, ngombe terus ilang ngelai. Nggak tentu lah, ini kurang kan? Entah saat ini. Ini ku cara, cara barang sing sepele-sepele. Sing liali-ali. Ini sekedar jenengan buru telangganan. Ibaratnya buka toko. Wis krungu beduk Jumatan. Nggih. Krungu beduk Jumatan, mung perkara mburu langganan wae iki lek tak tutup. Jumat-Jumat tak tutup lah langgananku ngalih. Paling-paling pinten to badine oleh langganan. Oleh langganan 10 ngoten paling-paling langganan siji ngekeki badhe 10.000 mene. Ya mung 100.000 nggih. Mung 100.000 niku ya entek teng mriki mawon. Tapi lek sampean tinggal budal Jumatan, monggo Jumatan niku jelas oleh ganjaran teng swarga sing selawase lawas. Lah kok mung guru 100.000 wani kelangan swargane niku lha nggih. Wong Jawa duwe unen-unen mburu uceng kelangan delek. Nggih ta? Mburu udut sing sak linting gedene sak uceng kelangan bako sak delek niku sandas niku lho nggih. Bako sandas niku. Lah niku nggih mboten bandingane. Mula terus diwastani kompro. Salah pilih kompro. Lah kok saged diarani kompro terus pundi? Wa hamaqatuhu min wujuhin. Kumprunge wong sing model ngoten niku wau niku min wujuhin saking pinten-pinten dalan. Dalan kekumprungane niku pinten-pinten. Di antarane al awalu utawi kumprung sing pertama iku isarud dunya alal akhirah. milih dhisik to dunya ala akhirati ngalahno akhirat. Lha kenapa kok komprong? Nggih, mergo dunya niku gelis entek, akhirat niku awet. Daun tuku barang kok tuku sing gelis entek, milih sing gelis entek nggih. Ditawani sing awet murah ora gelem. Ana barang awet murah, tukune mek cukup 10 menit jumatan ngoten mawon. Nggih, setengah jam paling suwe bapak. Tukune murah, mek tuku cukup ninggal toko setengah jam. Niku wis oleh akhirat. Lah pengen oleh dhuwit 100.000 masyaallah oleh jleput dina-dina ora bar. Nggih, mboten banding. Termasuk enten malah sing ngekak kok pengen buru 100.000 niki derajat meng dadi jongos. Cuma bahasane serada dikerenke sithik tenaga kerja. Bahasane ngalih sithik terus pangkling. Buru pengen dadi tenaga kerja karek nang omahe wong. Ngono kok kon bayar 8 juta kok gelem ngoten. Nek dipikir-pikir nggih. Iki mboten penak to nggih sakjane ngoten. Apa ya ning kene kurang kerjaan? Ya kurang kerja teng mriki niku bayarane namung sithik kok. Bayaran rupiahe pancen sithik, tapi kemareman kepethuk keluarga, kemareman kepethuk bapak ibu bendina, kemareman kepethuk anak bojo bendina, nggih. Niku napa kena dituku 8 juta. Sakjane ngoten nek gelem mikir sing rada benah ngoten. Lah niku kadang-kadang mboten kepetuk. Ngoten mawon kadang-kadang wong ngarane pun lah kualik-walik ngoten. Lah saniki semanten iki enten wong ditawani kenikmatan akhirat sing awet. Kate akhirat niku namung nuwun sewu nggih, cara ditata saniki tukune mayar. Cukup la ilaha illallah wis oleh. Murah to nggih? Murah nggih? Murah. Gampang niku. La ilaha illallah mustahil jannah nggih. Wis kena ngunci swarga. Murah. Sapa wonge gelem nulungi dulure sepisan. Iso ngilangi kesusahane dulure sepisan. Sok ben bakalan yang akhirat kabeh kesulitane dilangi Gusti Allah. Mayar ta? Mayar. Kadang-kadang kula jenengan niku duwit-duwit 1 juta ngoten mawon ora enek kanggone lho jane. Lah diteles bank nganggur tok mung sekedar iki jogo-jogo. Jadi iki jogo-jogo barang urung mesti. Lan duwit tangga dengap-dengap anake loro arep operasi niku lho disileh dhuwit 1 juta ora oleh-oleh tenan. Niku lagi salah hitung to jenenge. Nggih. Salah hitung padahal gelem nulungi jreng ya wis gawene dhisik dhuwitku. Padahal niku cara dhuwit ya utuh iki iso bali nggih. Terus nomor loro manfaate gedhe tanggane marem. Nomor telu nyelapno nyawane anake tangga. Nomor papat niku jenenge tafrijul qurab anil mukmin. Benggangno keruwetan sangka wong mukmin, benggangno keruwetan siji niki mawon benjing teng akhirat ilang keruwetane sing ilangi Allah Subhanahu wa taala. Halah akhirat apa nggih ruwet sampean niku. Wong sampean ngalih omah ngoten kudu gak kerasan kok. Nggih. Ngalih omah ngoten kudu gak kerasan lho menapa meneh ngalih alam. Asale ngalam donya ngalih teng alam akhirat iki mesti kudu gak kerasan. Lek panggonane gak luweh apik ngoten lah mesti gak kerasa sampean. Mesti pekewuh teng ngriku repot. Mun jenengan ngalih ke omah ngalih ning bis ngoten mawon ketepan jejerane bar tuku pindang ambune amis ngoten sampean pun repot kok. Nggih to nggih? Dene napa malih ngalih alam. Alam akhirat sing teng ngriku sama sekali dereng dikenal. Lek mboten oleh fasilitas sing luweh apik utawa duwe kenalan sing mantep utawa enek sing nyapati teng riko dudune dalan. Halah, sengsara. Lah monggo sakniki kangge kenal wong sing ajeng sampean panani jenenge akhirat. Niku kali Allah pun disediakne. Nabi Muhammad, para ulama, kitarane kenal gampang. Cukup maca selawat, cukup istighfar. Mbok disempatne. Ngono lha apa to iso bar salat kuso wusu ngalih kadak pirang menit lho kadang-kadang ngoten lho nggih sibuk lho Mas aku jan tenan sibuk pokoke

Saat ini butuh, orang ini saat ini bolak-balik yang dibutuhkan apa enggak? Mangan, ngombe, sandang, pangan, papan lah ini secara kebutuhan pokoknya. Terus anak yang kebeliduk, kebutuhan wah, kebutuhan yang macam-macam sih. Saja ini buat masuk kebutuhan, mau kepinginan. Tunggu-tunggu sampai nungsang jempalik, ngilangi. Loh ini loh, yang besar ini lah ngilangi ini. Ngilangi kepentingan. Ngilangi kebutuhan akhirat yang sak benernya. Allah Ta'ala nanti sampun dawuh lek jenengan sering dari Jumatan niki sering-sering Pak Imam maos niki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bejo tenan wong sing gelem resik-resik. Wa dzakara isma rabbih lan gelem nyebut-nyebut asmane pangerane man. Fa shalla bajur gelem bermanja-manja marang Allah. Ndedonga nyenyuwun marang Allah. Kuwi bejo tenan wong sing iso ngono kuwi. Tapi senajan ming sepele ketoke namung napa? Resik-resik ati, zikir terus setiap saat bermanja kepada Allah, artinya persoalan-persoalan itu diaturne, disuwunke penyelesaian datang Gusti Allah. Dan ya namung ngateki ku tadi ku ternyata mboten nangger wong saged nggih. Napa sebabe mboten iso? Terus dawuh batuk sirunal hayatat dunia. Sayang seribu sayang. Cara bal ini. Batuk sirunal hayatat sayang seribu sayang. Kalian semua itu lebih memilih dunia. Batuk siruna balik. Podo milih sirokabe al hayatat dunia. Eng urip dunia. Padahal. Wal akhiratu tawi akhirat. Iku khairun luwih bagus. Wa abekolan luwih awet. Nggih. Ditui piring sing ora gampang pecah. Wawet dibanting-banting enggak pecah. Kok milih cowek sing gampang tugel iku lho. Lek gak wong salah petung lak nggih mboten purun to mboten niku. Padahal la umume wong niku sing dienggo cowek lho Pak, mboten piring niku lho. Mek manut umume wong tapi dhek kelangan barang larang tenan. Lah umume niku lek jamnya menten niku nggih. Sami ndelok TV lho Pak, lah kok dijak ngaji niku. Oh, nuruti umum. Akhirnya kelangan banyak hal. Ming nuruti dunya kelangan akhirat. Niku wong pun kelangan kabejan. Niku salah satu alasan mengapa wong sing nyemayani ngamal niku dianggap kumprung, mergo salah pilih. Mergo umumnya wong semua ya mesti ngurusi dunya, lah ngoten ta nggih. Kula tak mentingno niki sih ah. Urusan akhirat mengke-mengke. Dek lali lek. Dunia akhirat ini jadi siji saja nih. Kok terus disemayani ini lah jadi sengkleh sitok. Sengkleh sitok. Nah, sani ini sing nomor kali wasani. Utawi dalani kumprung sing nomor loro. Iku taswifuhu oleh ngende-ngende. Ngende-ngende ini ku. Cara wong diarani taswif itu asalnya sering muni saufa. Aku arep ngene. Arep kok gak budal-budal. Engko sik ah. Taswifuhu bil amal oleh ngendi-ngendi wong bil amali kelawan amal ila awani faroghi maring mongso longgare wong. Padahal wong sing menapa semoyo-semoyo mengendi-ngendi ngamal iku waqot laya jidulan kadang-kadang ora nemu sapa wong mau mahlatan ing kesempatan. Mboten nemu sempat wong ora nganggur-nganggur. Piye? Bal yahtati fuhul maut. Balik nyamber, nyaut. Nggih. Hu ing sapa mang? Ing man ing wong apa sing nyaut al mautu pati qabla dalika sakdurunge sempat ngamal. Lan kata ta nggih? Wis to Kang, mumpung wis nganu ngene iki pumbung kesempatan dan dilakoni salate kuwi. Ya sak anune sik to wong pumbung isih enom. Lah piye lho Mas aku iki saiki iki jan sibuk tenan. Sibuk tenan aku iki cek tas pirang-pirang wulan ning lamar dadi karyawan lagi ditampa kate giliran kuwi mesti pas bengi terus. Tapi lek bengi wis pas dines, ana isuk iku ngantuk. Dadi yo wis kapan-kapan lah, lek wis aku wis munggah pangkat jeneng kira-kira aku iso ngatur tenan. Munggah pangkat tenan terus cilikno kancane ndelalah duwe kanca telaten ngelingno. Wis munggah pangkat nang dilakoni salate kuwi lah. Ngene lho saiki bojoku iki biyen nalika pas nglamar kok sik jokong. Terus munggah pangkat nang ndi bojo. Bojoku iki lek tak tinggal iki rawani ning omah dhewe, Mas. Tak tinggal jamaah ning langgar ngono wis ora wani. Lah mong aku lek salat dhewe iki ora iso. Aku iso aku salat kudu ning langgar. Gak iso sok elek anu anake wis gedhe-gedhe ana kancane dadi ditinggal kenek. Semoyo neh. Ya sok ben anu lha iki anake wis gedhe-gedhe lho Mas. Lah piye saiki malah repot kabeh anakku kuwi lek ora tak tunggoni dhewe sinau jan moh-moh tenan. Wis terus eneh alasane dadi gak kober-kober moro-moro ki wis tuwa. Bos wis tuwa saiki wis nganggur wis pensiun. Anak wis mapan kabeh, wis ndang lakoni. Ngono Mas, sikil kuwi lek dienggo tasyah loro kabeh. Moro-moro mati ngoten mawon. Iku bal yahtatuful maut. Enten lho nggih tiyangen kula niku. Senengane niku nun sewu niku, senengane niku men nanu tayuban. Pokoke jenenge enek ledhek teng putih-putih diuber. Sepanjang senengane ngoten niku jan ndek duit piro ae. Bayaran entek nggih ngebosi yang tayuban ngoten niku. Nah, delalah piyambak niku pangkate carik ngoten. Duwe kanca lurah, lah lurah ini pun kaji, nggih kancane ndablek niku pun kaji lurahe. Karep kancane lurah niku dielingno. Ngono lho, Rek. Tapi liya diso niki siji diso. Rek, aku wis kaji, Rek. Tenan. Penae wong lunga kaji karo gendong ledek iki jek penak wong tawaf kok lho, temenan kuwi. Niku kalih sing panjenengan wonge omonge sra-sra ngoten sing dadi lurah niki. Niki mun padha matine kula omong niki. Sing kula critane pun padha matine. Dunga iki jawe kon, ji. Dunya iki akeh wong ayu kok. Sik ta aja kesusu mbok jak kaji sik aku. Nek wis entek wong ayu ngono lho aku tak lunga ngulon jare. Dene dunya terus ngenteni entek wong ayu ku sopan wong jenenge ledek iku anggere wis tuwa gak payu dadi ledek ganti ana ledek enom nek nggih. Ya terus kapan kobre arep ibadah? Ya para-para sakniki pun pejah. Nina untuk bilang menjale. Lah sing lurahe niku wae bejo. Para-para tobat. Ya gara-garane sepele nggih, dielingno bojone. Sampeyan niku nggih, sak iso-isone niku terus budal lunga kaji badane niku kusuk. Ngoten. Mergo lek dadi lurah wis suwe, ngoten. Lek dadi lurah wis suwe. Sakniki sareane teng nggurine masjid wong dhewe nggak ada cita-cita pancen. Pokoke cita-citaku ben bali desa kuwi kudu diboyong nang ngandeng omahku dadi masjid bali desa. Mergo nom-nomane ben bali desa niku sing bangun piyambake. Ning tanahe dheke sing bangun dheke dhewe duduk dhuwit desa. Niku lurah sing anyar, sing ben kan pembensur sing lurah sing anyar semua ora. Iki bali desa iki duduk kaya desa lho kekekku dhewe lho, seksine akeh. Lho rakyat takono kabeh iki ben sing bangun aku dhewe lah. Aku desa gak duwe bali desa ya wis aku pensiun ya bali desane melok pensiun. Iki arep tak nggo masjid bali desa iki. Arep tak nggo masjid bali desa iki. Wis desa kudu bangun bali desa dhewe. Saestu kan iku bali desane dadi masjid terus pun ajeng sedo kirang pinten taun itu pun pesen. Aku kepengin mati kaya Kaji Sujak lho. Kaji Sujak ini sing ngajak kaji piyambake. Kok penak temen matine lurah suwe ngono. Kaji Sujak ini lurah asale dadi lurah suwe mati disalati wong akeh ning masjid lan bangun dhewe. Aku sek mati pengen ngono kuwi. Ngono niku dicita-citane nggih dadi. Akhire niku nggih mati nggih. Pun baru bangun masjid dadi terus badhe niku gas dirusake terus pecah. Niku sareane nggih teng ning masjid. Niku bejo ta ngono. Niku mergo napa gak semoyo panjen piyambake mboten telatenan apike teng riku. Sembarang kalir niku kaya-kaya iso ditandangi saiki langsung tandang. Mbuh, niku karep elek mbuh karep ape. Asale niku ngoten. Piyambake niku gak ada keistimewaan. Mas yo pas gendong ledek ibaratnya ngoten. Dikandani tiyang anu Pak Lurah.

Wasalisu tai kang kaping telu. Begitu dalane diarani kumprung sing nomor telu ngene iku. An yafragha minha maladhi yurdihi min tabadduli azmihi wa du'fi niyatihi thumma fi min tawal istiqlal wa ru'yatil hal wal quwah fi jamil ahwal ma yastahiq ma yastahkiru fi jambi jami'u hadza balil wajib wa alai ayubadiru ilal amal. Nomor telu an yafragha yen to bisa kongang ya bener mungkin mungkin wong niku ngenteni semaya ngenek wis nganggur mungkin bisa dia itu semaya napa nganggur an yafragha mungkin nganggur minha saking kesibukan alladzi yurdihi alladzi kang yurdi kang bisa nyenengake napa ladzi ing wong mau tegese pas longgar tenan atine pas marem tenan gak duwe kesibukan cuma ya mbae moro-moro mentabet duli azmi wa du niyatihi bangsa wis kober wis gak niat ya niate wis nglokro azame wis ganti gitu nggih saged mawon to nggih ngoten nun sewu saniki jenengan nyekel dhuwit 100.000 jadi mang pas grejet ngoten satu saya ini tak jariah no ah. Dah kau radang budal, radang budal jadi tak budal lah. Waktu tu sedang tinganu diserah ni sokot dan ucul. Dah kau tinteni es. Esok esok Jumaat sisan misalnya kalau ngelobok noning kotak. Padahal kerja itu pas dino Selasa. Esok Jumaat mesisan tak lebok neng kotak masjid. Dah mongso Selasa sampai Jumaat ni lah. Niki perubahan niat pun wala-wale niki mengke. Eri kari pas dino Rebu bojone muni anu lho Pakne. Iki wayahe bayar SPP wis dilongi. Anu lho Pakne iki wingi bon-bonane ning kios kono wis sakmene dilongi. Bangsa tok Jumat entek gak sida. Lha ngono to nggih. Dadi lha umpamane jenengan dagake umpamane dhuwit 100.000 arep dijariane grejete tengati wis metu lho nggih niate wis metu aja disemayani. Metu kencare ndang budal jariah ndang dilebokne kotak masjid jariah teng masjid. Jadi soalnya muncul kebutuhan kan ono alasan toh. Lah wis kadung jemplung masjid ibu duwite ngono kan penak pun. Lah tapi cek kecekel tangan terus sampean ah niku ya nek duwit tapi arep tak tumpung nang masjid. Wah aja pakne lho mboten lagi tegak sida. Ngira nggih. Niku lek rupa ngamal sing model ngoten. Ngamal sing liyane nggih ngoten. Kuwaning kok ah kok bengi. Mesisan nek wis rada longgar. Bal-balane buyar kan sedengan, buyar bal-balan kan jam setengah loro, setengah telu. Ngomong salat iso khusyuk. Apik nggih kayae nggih. Apik niku salat iso khusyuk ngoten. Nek ngene iki salat ya mene gak khusyuk-khusyuk ngoten. Tenan bangsa wis bengi jam setengah loro dilingne ibune. Salat sik Pak durunge saan lho. Salah salah tok wis metu kantue mulai nglokro padahal opo mau gelem cepet-cepet krungu adzan isya dan tandang beres pun lha kok disemayani engko sik ah yo kober menyang wektu ning isya niku dawa to nggih yo iso kober panjenengan tapi pas kober iku kober sing wis nglokro tabat duli azmi azame pun ganti niate pun dhaif mun pun apes akhirnya ya tandang tapi tandangnya wis nunun saya wis kayak kinjeng cewek jengki gede jengki gede sore. Mulane nggih Kanjeng Nabi lek dawuh napa api-api ngamal salat niku ngamal as-salatu fi awali waktiha nglakoni salat ngene awal waktu napa ngene iku jenenge gak semoyo. Nek semoyo niku ya ketoke kaya kaya apik sing koyo mesisan, mesisan kok tahajud sisan ta lo witir sisan. Alah, bisa bal-balan dal duwe salah-salah sen slandang turu anu katik kelingan wah iya. Sesuk ana semayan isuk e. Bisane anu tekane wong isuk wis. Aku lek karipan nak malah bleset iki ngoten lho wis. Jogot wis kasih do witir, kasih do apa treblek wis. Ablas niku. Ini niku summa fi min tawal istiqlal wa ru'yatil hawl wal quwwah fi jamil ahwal. Sikap sing ngeten iki nuwun sewu. Salah satu bentuk kekumprungane male. Dia merasa seakan-akan yang namanya kekuatan nglakoni ngamal itu yang nyetir dia. Lagi ngoten ta nggih? kaya-kaya sampean wis yakin aku engko mesti iso ngamal kaya-kaya lak tenan. Engko lek nganggur aku mesti iso ngamal. Iku berarti lek sing ngukur ngamal iku jenengan to. Lah padahal sing jenenge kekuatan ngamal iku sing mari sinten? Gusti Allah. Ya mungkin hitungan sampean rampung sing kesibukan saat ini. Lah sing mengke, enten kesibukan liyan apa ngerti jenengan? Nah, wis sampean iki. Dene mengke kok nganggur tenan ya ngamal sing bentuk liyan neh. Sing saat ini ngamal saat ini sakjane ngoten. Nah, kula panjenengan nek pun ngeten iki ngoten. Lek pun semoyo niku seakan-akan kekuatan amal, kekuatan berbuat sebaik itu seakan-akan itu yang mengatur sampean. Sekarek nombol-nombol kaya-kaya kalek ngoten tok. Padahal ternyata lakon hidup itu enggak bisa begitu. Ya saiki kowe nom kaya sembarang kalir keturutan. Jlok teko, jlok teko. Dudu sosok tuwa kowe kepengin ngoyong ibadah kari-kari dengkulmu kena asam urat. Kem lakune pengajiane ora patek kuat, linune ora karuan. Tahajud nggih sujud jerike bathuke teng-teng. Dengkule cekot-cekot. Sikute gemeter. Ngene iki pun malah gak sida tandang ta. Paling-paling mungkin terus terus ngelamun mandar lagi balik nom neh pun terus tak aset ni gu terus terus bundi balil wajibu alaihi sing wajib bagi seorang hamba niku an yubadira ilal amal cepet-cepet lakoni ngamal ala ayi halin kana dalam keadaan apapun kalau memang itu waktunya sudah datang cepet dan dilakoni. Niku sing paling sae ngoten. Arep lunga kaji bareng aja tek semoyo. Misisan somben nek wis kuat wong loro tak budal aja ngono. Saiki isone siji budal wong siji e gak apa-apa. Dene iso iso kuat nek siji ne budal wong siji ne siji ne. Syukur lek dungane mandi sok budal wong loro ngoten ora usah kok. Nyemayane kaji wong ya wis ana duwite lho kowe. Kok semoyo-semoyo nek. Oh niku mengke moro-moro sok kaji tahun ngarep ae lek wis ana duit neh padahal wis ana. Lah nyapa to Pak nek? Iki duite sing tak obetno neh ben mundak-mundak ngono. Sok mesti sak keluarga ngono lek kaji kuwi. Anake sing barep karo mantune terus aku karo kowe dadi wong papat ngono dadi iki lek budal mek wong loro tok kan maneman kan wong papat ngono. Lah wong isane wong loro budal loro. Iki to nggih. Iki kadang-kadang mboten krasa mboten disemayani disemayani. Wa ayyantahi zafursatal imkan qabla mufajaatil maut. Wa antai wa ayyantahi zalan arab yento. Napa nggih istilah ngebek-ngebeki sapa wong fursatal imkani ing kesempatane imkan mungkin qabla mufajaatil maut sadurunge dadake pati. Wa hululil faut lan tekane telat. Aja sampe kesempatan itu hilang begitu saja ngoten maksudnya. Sekali sekarang ada kesempatan langsung dimasuki. Aja kok nunggu. Nunggu pun telat. Dan terus tapi aku kudu tetep wa ayat tawakkal 'ala Allah fitayassuriha alaihi wa sarful mawani al hailah bainahu wa bainahu. Tetap kudu pasrah teng Allah nalika tumandang niku nggih. Nyuwun teng Allah ya Allah. Niki panjenengan paring pitulung, paring ana gampil angin kula ngamal. Sedaya kranten panjenengan. Kula sadar menawi niki kewajiban saking panjenengan, kula namung kewajiban nglampahi sing nglampahake mangke sakdurunge nggih panjenengan. Mila nyuwun gampile persoalan menika. Nggih, menawi saged ampun ngantos dikaling-kalingi, ampun ngantos dialang-alangi anggen kula badhe ngamal sae menika. Dadi tetep semendine teng Allah, tapi semangate tandang terus enten. Lah mboten ngoten mengki akibate kula panjenengan kecolongan wektu cara wong Jawa ngarani. Kepanjal sepur. Kecolongan wektu, kepanjal sepur jenenge wis kepanjal sepur iki wis kurang apa ketinggalan 3 menit wis sepure wis kliwat wis gak numpak sepur mesti kudu numpak liyane gitu nggih. Ya lah sepur ning donya engko ditani enek-enek. Lah iki sepur kadung titi-tui langsung pun budal. Saman balik neh ning donya gak iso kadung mati jet ngoten iku wis. Gak iso semoyo ya. Prasangka niku ngamal niku kudu cepet-cepet dan dilakoni. Kalau pinten